selalu menjadi kata yang sangat sederhana karena hampir tiap hari kita dengarkan dan celakanya sering kita alami. Padahal marah menguras energi, menghabiskan apa yang ada, seringkali berakhir tanpa arti. Apalagi kalau sekedar marah-marah. Marah bukan sekedar marah-marah. Marah harusnya bertujuan. Marah untuk menegur yang salah itu betul. Tapi marah menegur yang salah tak akan menguras energi. Marah-marah itu yang terjadi. Mengapa orang marah-marah? Jelas karena dia pendek berpikir, maka marah-marah menjadi warnanya. Semoga Anda bijak untuk mengevaluasi diri. Jangan biasakan terjebak dalam marah-marah yang tak berarti. Menguras banyak energi, terbuang tak ada karya yang terlukis dari sana. Tetapi orang yang bijak selalu berpikir untuk melihat sesuatu, belajar mau memahami apa yang terjadi, sehingga ia tak menguras energi dalam marahnya. Menegur yang salah, menempatkan ke tempat yang semestinya. Orang bijak memakai energinya dengan tepat, tak membuangnya percuma menjadi emosi tak terkendali. Tidakkah Anda perhatikan banyak keributan dan perkelahian tak jelas ujung pangkalnya? Padahal kita manusia diciptakan oleh Tuhan dengan akal budi yang luar biasa, membuat kita berbeda dari binatang yang hanya mengandalkan nalurinya. Karena itu, bijaksanalah. Sadari apa yang terjadi dan pelajari, pikirkan apa yang akan dikatakan, dan jangan membuang energi. Dengan demikian, energi bisa terpakai untuk menikmati kehidupan. Tidakkah itu menyenangkan? Camkanlah, semoga harimu bukan hari marah-marah.